tidur. Roko melombok na kumesay lelangan mentane tena. Lenduk masanang na itu penangku undiroy itu pare sirir ya. Diroy diyong tu tau si turu-turu si babumu siapang lembarana. Lamale umpe pare itu umana masanang tongan tu penana. Tiroi tu pia tomang la sambali si kalode si semba un kampai sorona to me pare na paro koi tu panglana perangiri tu to me pare dio si pelak tata marasa ungkutui peparena masana tongan tu penana pang lembarana. Lama leyum pepare tu umana masana tongan tu penana. Tiroi tu pia tomang la sambali si kalode si semba ungkampai soro me pare na paro koi tu panglana tiroi tu pia tomang la sambali si kalode si semba ungkampai soro na to me pare na paro koi tu panglana perang pelateka si petata marasa ungkutu ipe parenta masana tongan tu penana. Ya,